InsyaAllah sahabat-sahabat sekalian, kita mulakan majlis ilmu kita subuh ini dengan sama membaca muka kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله سبحانه وتعالى كما نشكر kepada Allah Subhanahuwataala yang masih menyayangi kita, yang masih sabar dengan telatah kita. Allahu sabur, kesabaran Allah sangat tinggi melayani kerana kehidupan manusia hambanya yang mempunyai keinginan berbagai yang tidak terhenti-henti. Kita bersyukur kerana Allah sentiasa menyempurnakan keinginan hajat hidup kita, insyaAllah. Jadi oleh kerana Allah telah menjadikan segala kemudahan, keselesaan, kesempatan, kesihatan, marilah kita ambil peluang masa kematian yang Allah Rasulullah kata kiamat itu antara dua jari. 1400 tahun dahulu Nabi cakap kiamat itu antara dua jari, dekat sangat tapi dah 1000 tahun tak jumpa-jumpa tapi Nabi kata dekat Rasulullah mengingatkan kita supaya kita latih diri kita untuk mencintai Rasulullah. Susah nak cinta orang kita tak kena jumpa ni, tak kenal tapi tak mustahil ke kat Facebook, SMS tak tengok pun muka, tak kenal pun siapa boleh bercinta lah, tak mustahil. Apa Rasulullah kata, ajarlah olehmu ke atas anak-anak kamu tiga perkara. Ajarlah oleh kamu ke atas anak-anak kamu tiga perkara. Pertama, cintai Nabi. Yang kedua, mencintai kaum keluarga Nabi. Yang keempat, yang ketiga, membaca Al-Quran. Pesanan Nabi kita Habibullah Syafi'ul Ummah mengingatkan kita supaya kita tidak miss tiga ni di rumah tu, kerana perlu selalu cerita Rasulullah cerita hadis-hadis Rasulullah, keluarga sahabat Rasulullah, ahlul bait, perjuangan Rasulullah, beli kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah. Dari lepas saya beli buku Mari Kenali Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. RM8.90. Jumpalah hadis ni. Ajarlah anak-anak kamu tiga perkara. Cintai Nabi kamu, cintai kaum keluarganya, cintai Al-Quran. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, sahabat, ya, ya. Rupanya Rasulullah ni, ya, ayah dia Rasulullah, ya, Abdullah. Dia panggil Abdullah, kita dekat, ya. Tak ada panggil cik pun, tuan tu, Datuk Seri, ya. Tapi Abdullah ni insan yang hebat, ya. Abdul Salim rasa nak kahwinkan Abdullah ni seorang dengan seorang wanita namanya Aminah. Aminah ni dengan dengan Abdullah ni dua pupu, tiga pupu, eh, pupu, dua pupu, tiga pupu, eh, dari kalangan keluarga Ahlul Bait. Ketika Abdullah berumur 18 tahun berkahwinlah dengan Aminah. Jadi Abdullah duduk di rumah pak mertua dia satu malam je. Rumah Aminah satu malam. Yeah. Selepas itu Abdullah balik ke rumahnya, rumah ayahnya Abdul Muttalib. Yeah. Tiga malam. Tiga malam. Lepas itu cari rumah saya dulu. Tak lama dah tuan. 10 hari selepas itu Abdullah pergi ke Syam bersama digelar di delegasi perniagaan. 18 tahun dah berniaga. Dah jadi international trading, international businessman Abdullah. Allah ya Karim. Jadi dalam tempoh 10 hari itu Allah berilah kemuliaan pada dua insan yang hebat, yang mulia. Zuriat mengandunglah Aminah. Dan Allah tak apa, 10 hari mana tahu kan, ya. Ya. Kita ni nak tengok berhenti uzur sebulan, dua bulan, oh, baru tahu lah. Ini 10 hari lepas kahwin, nak tahu apa? Ya, dah tinggal, dah tinggalkan isteri, mengandung Aminah, ya, binti Wahab, ya. Abdullah ni bila balik, dah bila berniaga balik, rasa sangat gembira, ya, nak bertemu dengan isterinya. Dia tak tahu isterinya mengandung. Dia tinggal di Madinah, Yathrib. Yathrib ni kampung atuk dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim bersama Talami, eh? Itu kita nak bincang. Ada dua Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Hashim Abdul Muttalib Maki, Abdul Muttalib Madani. Ya. Yeah. Hashim ni dua isteri, ya. Di Mekah seorang isteri, 10 anak. Salah seorang anaknya Abdul Muttalib. Di Madinah isterinya Talami diberi nama anaknya Abdul Muttalib juga. Abdul Muttalib inilah tok Nabi Muhammad. Bapa Abdullah. Jadi Abdullah ni kata nak ziarah keluarga dia di Madinah. Tengoklah atuk-atuk dara, pakcik-pakcik, ya. Sakitlah dari situ dan wafat, eh. Baik. Habis itu hari ini nak cerita, kita nak sambung perjalanan Rasulullah. Lompat-lompat cerita ni, bila saya jumpa, baca buku, jumpa perkara-perkara baru bagi saya, walaupun slot tu dah 2-3 bulan, kita ulang balik, reverse balik, lepas tu kita sambung, yeah. Kita sambung Rasulullah ketika berumur 12 tahun. perjalanannya ke Syam. Syam ni Syria ni kan? Syria. Jauhlah Mekah ke Syam ni. Bersama bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, ini sayang kepada Nabi luar biasa. Tak sama sayang dengan anak. Anak dia sendiri pun tak hebat sayang pada anak saudara. Jadi oleh kerana Abdul Muttalib dah wafat, Abu Talib mengambil tugas memelihara anak saudara ni, anak ponakan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, keluarga Rasulullah ni dari atuknya dari zaman berzaman ni, ramai yang terlibat dalam perniagaan besar, ya. Bukan ke Darul Cik, bukan ke Pasar Malam, ya. Di antarabangsa. Termasuklah Abu Talib. Ya. Jadi Abu Talib bawa anaknya. Dia kata anak dia. Anak saudara dia kata anak. Ya, dalam kitab ni sebut Abdul Muttalib panggil Nabi Muhammad anak dia, bukan anak saudara. Ya, begitu mendalam kasihnya dan belas ihsan ke atas Nabi Muhammad. Allah beri perasaan begitu pada Abu Talib. Nah. So bila sampai di Basrah untuk tujuan berniaga ni, ya. Bahiran, ya, seorang padri, ya, Bahiran, dia menyambut kedatangan peniaga-peniaga luar negara ni, ya, dan dia nampak si anak kecil Nabi Muhammad ni dilindungi oleh awan, ya. Jadi Nabi ni tak kena panas, ya. Bahiran ni perasan pokok-pokok batu batan sujud. Bila Nabi sampai, pokok sujud. Tak? Hebat Nabi, ya? Habibullah. Kita? Suruh sujud? Melenting. Suruh rokok? Melenting. Sujud pada Allah tu melenting. Allah bagi nyawa tu. Ni batu, pokok, sujud. Bila Nabi lalu tu, Bahira perasan, yeah. Maka dijemputlah, yeah. Dijemput Abu Talib ni, bawa anak ni, yeah. Dan berdialog lah, yeah. Kata Bahira, apa status budak ini, anak ini dengan kau, di sisimu? Abu Talib, ini anakku. Ah, begitu kan? Sayangnya Abu Talib ni. Nah. Abu Talib kata, anakku. Abu Talib memanggil Nabi dengan panggilan anak. Dan cintanya mendalam. Bahira bertanya lagi. Bahira respon dengan jawapan tadi. Ini bukan anakmu. Abu Talib terkejut. Mana dia tahu pertama kali jumpa. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Bahira ni tahu Nabi Muhammad, si budak kecil ni, Nabi Muhammad ni, dia tahu tanda-tanda kenabian. Dia nampak dengan jelas dengan mata zahir dan dengan mata hati. Disebutkan dalam kitab Injil, akan lahir seorang Nabi akhir zaman namanya Muhammad dengan siap sejarahnya. Termasuk sirah Nabi Muhammad itu cerita dalam kitab Injil. Macam Salman Al-Farisi lah. Di Parsi, di Iran. Salman ni dia bertugas jaga berhala pula apa? Kuil berhala. Bapak dia menyembah api. So anak dia tugaskan, Salman ni tugaskan jaga. Jadi jaga pengawal. Jadi dalam kehidupan hari-harian tu dia tengok antara pengamal agama Majusi, pengamal agama Nasara. Paderi-paderi ni lebih baik, wataknya lebih munasabah ibadahnya, kata Salman dalam hatinya. Maka Salman pun rasa nak berguru. Saya tak ingat nama guru dia. Dia pun jumpa paderi belajar. Akhirnya masuk Kristian Nasara si Salman. Bila bapak dia dapat tahu Salman masuk agama Nasara Kristian, ditangkap Salman, dipenjara, dipukul dan dipenjara. Ya. Kuatlah keinginan Salman ni boleh lepas dari penjara. Mungkin tak kuatlah penjara tu. Ya, penjara rumah ni kan. Ketuk tomahlah pintu kan. Dan dia dapat meluluskan diri, cari paderi supaya bawa dia ke tempat lain. Dia nak berguru lagi Salman. Ya. Jadi paderi yang ditemui itu beritahu, dalam Injil ada diceritakan, disebutkan Nabi Muhammad akan datang Nabi di bumi yang banyak pokok kurma, kata paderi itu. Dalam kitab Injil sebut. Ya. Jadi mana dia kurma yang paling banyak? Melainkan di padang pasir. Ya. Jadi dia pun cari apa ni, rombongan-rombongan perniagaan ni tumpang. Dia nak pergi ke Madinah, eh, nak jumpa Nabi. Jadi guru Nasara ni kepada imam, kepada Salman beritahu tiga ciri Nabi ni. Kalau kau nak cari Nabi ni, tiga ciri ni. Tengok tiga watak. Pertama, dia tidak makan harta sedekah. Sedekah dia tak makan. Manusia ni harta sedekah dia tak makan. Yeah. Dia makan hadiah. Kalau bagi hadiah, hidangan biasa makan. Ketiga, dia kata ada tanda kenabian. Love, tanda love di bahagian atas ni. Antara dua, bahu. Yeah. Jadi Salman pun pergilah menumpang rombongan perniagaan sampai ke mana. Yeah. Dapatlah jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia test, diuji. Diuji ilmu yang dia dapat dari guru Nasara tadi. Saya tak ingat nama dia. Diuji. Maka Salman pun bawa makanan, hidangan pada Nabi Muhammad. Dia tak kenalkan dirinya. Saya Salman dari Parsi, tak. Beri sedekah. Tuan jemput makan hidangan sedekah untuk tuan dan sahabat-sahabat. Yeah. Nabi ambil makanan tu bagi sahabat dia. Nabi tak jamak sikit pun. Satu dapat tanda. Terasa hati dia. Ni agaknya. Besok datang lagi bawa hadiah pula. Tuan hidangan sebagai hadiah untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan. Nabi makan. Dapat dua tanda betul lah. Nasara. Untuk guru Nasara begitu. Jadi ketika Nabi makan tu, Salman sangat nak tahu tanda kenabian. Dia mencuri-curi, mengintai-intai. Dapat lihat tanda kenabian. Dia terus salam Nabi, peluk Nabi. Aman tubika ya Rasulullah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Salman. Dari mana Salman dapat tahu Rasulullah ni? Kitab Injil. Daripada Tok Guru Nasara. Sebab tu, Bahira ni tahu. Okay. Sambung balik pada Bahira tadi. Abu Talib pun beri respon bila Bahira kata, ini bukan anakmu ni, anak budak ni dah wafat ni. Dia tahu Abdullah dah wafat. Kalau ni lah rasul terakhir, bapaknya dah wafat waktu kandungan lagi, tersebut dalam kitab ini. Dia cinta-cinta ni bagaimana? Semua dia delete. Jahat Yahudi. Yang delete tu Yahudi. Yeah. Maka Abu Talib pun respon balik, betul, dia adalah anak saudaraku. Yeah. Bahaya bertanya, apa yang telah dilakukan oleh ayahnya? Abu Talib beritahu, dia meninggal ketika ketika ibu anak ini mengandungnya. Bayra berkata, anda benar. Kalau begitu, sekarang bawalah balik ke negerinya. Ke negeri. Balik. Bayra berkata, anda benar, bawalah balik. Jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni berdoa siang malam. Bahira tadi Nasara ya. Yahudi ni rahib-rahib Yahudi berdoa supaya dia dilantik jadi nabi. Kalau tak dapat memang diganyang. Sebab nabi dari kaumnya pun sembelih tiga kali. Bahira tahu cerita perangai jahat Yahudi. Bawa balik. Jangan sampai Yahudi tahu, dapat kesan, dapat perasan, budak kecil ini seorang nabi. Jika mereka melihat di sini, pasti akan jahatinya dianyain. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar, iaitu menjadi seorang rasul. Apa istibahnya tuan-tuan? Belajar sirah kitab ini di ujungnya istibah. Istibahnya tuan-tuan. Orang Yahudi pun percaya, orang Nasara pun percaya. Mereka kita menolak-nolak agama, menolak Quran, tangguh-tangguh Quran. Apa hal kita? Oh Yahudi, orang Nasara percaya Nabi Muhammad. Kita patutnya lebih hebat dari situ kan? Lebih yakin, lebih hebat, lebih patuh, lebih taat, lebih akur, lebih mendalami. Yahudi pun mendalami sirah Nabawi. Nasara pun mendalami sirah Nabawi. Belum Nabi lahir lagi. Itu hebatnya. Jadi kita sewajarnya lah. Semestinya, sewajibnya. No compromise, no excuse. No delay. Kitalah orang terdahulu. Zaman kita, waktu kita hidup, kita dahulu. Kita mengaji sirah Rasulullah. Sebab Rasulullah kata setiapa apa tadi, ajarlah anakmu tiga perkara. Ajarlah supaya anakmu mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad. Jadi nak mencintai Nabi Muhammad macam Bahira punya cinta kat nabi, sebab dia nak belajar, dia tahu. Bawa balik, selamatkan dia, jangan tinggal kat sini. Kita ni buat dekat kan nabi. Allah ya Karim, ya Allah, berilah kami iman yang kental, yang kuat. Meningkat kepahaman, meningkat kepahaman, meningkat kepahaman kita. Mana kata masalah masyarakat kita ni al-fahmu, kepahaman tak jelas. Kepahaman pada Quran setakat baca Yasin malam Jumaat, yang lain simpan dan gobo. Kepahaman yang sangat apa nak kata tinggal zaman. Kepahaman pada Nabi Maulid Rasul sembelih lembu 4-5 ekor makan balik, jauh kepahaman kita ni. Padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tu model, modul macam mana nak bangunkan umat, bangunkan pendidikan, bangunkan politik, siasa, bangunkan masyarakat, bangunkan ilmu pengetahuan, bangunkan apa, bangunkan apa lagi. Ini yang dipelajari oleh ulama-ulama dulu, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Jauzi, siapa lagi. Mereka hafiz dengan hafaz Quran tu, mengkaji hadis. Yang dapat ilmu extra knowledge dia. Jadi pakar biologi, pakar fizik, pakar kimia. Setelah mereka mempelajari Al-Quran dan hadis, hafaz Quran dan faham. Allah beri ilmu lain. Ilmu akli, ilmu teknologi. Jadi, tugas kita tuan-tuan. Rendahkanlah diri kita, hati kita, perasaan kita, angan-angan kita ni. Jangan lebih pada Rasulullah. Bawa Rasulullah. Supaya kita dapat tunduk. Kadang kita lebih cerah pada Rasulullah. Perasaan kita. Bahaya. Kita nak syafaat Nabi. Syafi'ul Ummah. Penyelamat Ummah. Syafi'ul Ummah. Muhammad Rasulullah. Habibullah. Sayyidul Anbiya. Syafi'ullah. Kalau kita dah berasa lebih hebat pada Nabi, boleh ke agak-agaknya logik ke Nabi nak berjabat dengan kita? Kalau kita terbirang dekat orang, logik ke orang nak tolong kita? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kesabaran memahami perjalanan sirah Nabawi. InsyaAllah nanti kita akan sambung perniagaan bagaimana bagi Rasulullah dipilih, dilantik, ditawarkan bertugas berniaga oleh Khadijah radhiyallahu anha. Insyaallah kita masuk buku yang kedua. Bila kata sirah ni tuan-tuan, dia kita panggil strategi kan. So dalam strategi itu ada taktik, taktik-taktik. Jadi saya langkah kepada taktik-taktik Rasulullah memahamkan kita kepada amalan-amalan ayat Quran. Hari ini kita nak mula dengan a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bagaimana Rasulullah mengupah, mengajar kita a'udzubillah ni. Hebat sangat kan a'udzubillah ni. Jadi dalam kitab Ibn Kathir ni, antara ciri yang hebat pada kitab Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir tuan-tuan, tuan dah ada tu cantik lah. Yang belum ada kena beli lah. Kena beli. Ada yang simpang dalam bank, ada yang berbelanja, ada beli. Beli buku. Beli buku. So antara kitab yang perlu ada, umat Islam perlu beli dan baca ni, Ibn Kathir. Sebab apa? Dia mengupas setiap ayat Quran tu dengan ayat Quran yang lain dan dengan hadis Rasulullah. Macam mana Rasulullah mengimplementasikan ayat-ayat kepahaman. Setiap ayat. InsyaAllah. Baik. Isti'azah. Isti'azah. Isti'azah ni tuan-tuan, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ini aspek taktikal. Taktikal. Isti'azah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Banyak ayat ya Allah mengingatkan kita supaya kita membaca a'udzubillah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, baca dahulu a'udzubillah. Ayat yang lain, irfa' billati hi ahsan as-sayyi'ata nahnu 'alamu ma yasbun wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. A'udzubika Rabbi ayah turun. Tolaklah perbuatan buruk. Jauhkanlah perbuatan buruk. Hindarilah perbuatan buruk. Dengan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan buruk kita nak jauhkan, tapi kita tak buat baik, kita akan terjebak perbuatan buruk. Ini Allah kata ni. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Allah lebih tahu apa yang manusia ni, anda-anda sifat-sifat. Bayang-bayangkan, imajinasikan, angan-angankan, baik atau buruk. Allah lebih tahu. Dan katakanlah, ya Rab, wahai insan, wahai manusia, wahai hamba Allah, katakanlah, ya Rab, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu. Aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Sebab amal-amal yang kita bisikkan tu banyak bisikan syaitan. Bukan banyak, sentiasa diganggu syaitan. Maka sebab itu naklah kita membaca a'udzubillah bila nak beramal. Nak buat apa? Baca a'udzubillah minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Nak makan, baca a'udzubillah minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Kita nak makan, Allahumma bariklana. Nabi kata Allahumma bariklana bila nampak makanan. Aku dah hidang tu, Allahumma bariklana. Fima razaqtana wa qina azabannar. Sampai pasal nampak, Allahumma bariklana fima razaqtana wa qina azabannar. Sampai kenduri nampak, Allahumma bariklana fima razaqtana wa qina azabannar. Bila nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita Allahumma bariklana bila nak makan. Taklah-salah, tapi Rasulullah letak di mana? Di sebelum itu, sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim, naklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bersubuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, sebelum bergerak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita lihat apa pula kepahaman Rasulullah terhadap a'udzubillah. sebagai amalan harian. Baik. So, kita masuk. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, empat mazhab yang tersohor. Maksudnya mazhab ni berpuluh-puluh, macam-macam mazhab, mazhab yang paling paling dominan menguasai rantau-rantau tertentu ni empat. Hanafi berasal dari Baghdad, empat berguru dengan Sayyidina Ali, empat berguru dengan sahabat-sahabat, termasuk berguru dengan Abdullah bin Abbas, sempat berguru dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasulullah terakhir wafat. Lepas Anas tak ada lagi sahabat, habis tak? Umur Anas 99 tahun, anaknya 100 orang. Dia jadi khadam Nabi umur 9 tahun, 10 tahun. Mari kita tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad ni tuan-tuan, Hanafi tadi, lepas Hanafi ialah Malik. Hanafi ni, balik Hanafi, Hanafi ni selalu berjumpa Imam Malik ketika musim haji umrah. Imam Abu Hanifah setiap tahun mereka haji berjalan kaki zaman itu, berunta, berkuda, kuda laju lah. Daripada Madinah nak pergi Baghdad tuan-tuan mengambil masa 28 hari menunggang unta. Bayangkan Imam Abu Hanifah berapa bulan ni menunaikan haji, macam atuk kita dulu kan naik kapal laut 6 bulan tu bawa beras seguni, bawa gula skodi, ramai yang meninggal dan ke bumi di lautan. Itu zaman kita kecil-kecil dulu kan, kapal laut Ansun, dari Kelang, Pelabuhan Kelang, dari Singapura. Atuk saya sempat pergi haji naik kapal laut. Kemudian dia sempat haji kedua naik kapal terbang. Jadi dia jumpa dua zaman. Imam Malik. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, Tok Guru Madinah, dia mufti Madinah. Imam Abu Hanifah mufti Baghdad. Imam Malik mufti Madinah. Imam Malik ni sebab dia ramai sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah. Datang, setiap tahun datang, yang duduk di Madinah pun ramai. Dia tak keluar. Duduk Madinah boleh belajar dengan Tok Guru sahabat-sahabat Rasulullah ni. Dengar sahabat dicari berguru. Orang-orang hebat ni tuan-tuan, insan-insan hebat ni, dia jumpa hadis tulis. Imam Ahmad pernah menulis sampai 12,000 hadis daripada seorang tok guru. Subhanallah. Layaklah dia jadi ulama mazhab. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur seawal 18 tahun telah dilantik memberi fatwa, tapi belum mufti. Sebab ada mufti dah, tak ingat nama tok guru dia, mufti ni, tapi dia telah diberi peluang memberi fatwa. Dah tahap mufti tu. Umur 22 tahun dia pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Setahun lebih berguru Imam Malik, dia rasa nak pergi ke apa ni, Baghdad. Bergurulah dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah di Baghdad. Lepas tu balik semula ke Mekah, bertugas di Mekah, pergi semula jumpa Imam Malik, sambung lagi perguruan dengan Imam Malik. Lepas tu pergi semula Baghdad. Lepas tu dilantik jadi mufti Yaman. Kemudian dia pergi Mesir dan wafat di Mesir, Imam Syafi'i. Imam Ahmad, kita cerita tadi Imam Ahmad kan. Imam Ahmad ni tuan-tuan, Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani, dipanggil Abu Abdullah, bapa Abdullah, maknanya anak dia Abdullah. Dia mencari ilmu sampai di Mekah, pergi Madinah, pergi Syam, pergi Yaman, pergi Kufah, pergi Basra. Imam Ahmad, dia berguru di mana-mana, jadi orang alim besar dia pergi. Kerana seronok mencari ilmu, lupa nak kahwin. Ya. Sehinggalah umur 40 tahun. Aku belum kahwin. Ha, 40 tahun nak dia kahwin. Antara gurunya ialah Imam Syafi'i. Dia sempat berguru dengan Imam Syafi'i. sebab Imam Syafi'i selalu pergi Baghdad. Imam Syafi'i pun dia berkenal diri tahu tu. Dia jumpa, dengar Tok Guru dia pergi cari. Hebat ni Imam Ahmad ni, Imam Syafi'i ziarah ke Baghdad, dia berguru dengan Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i berguru dengan Imam Ahmad. Sebab tu ada peristiwa Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, dia menghormati muridnya Imam Ahmad jadi imam mayang subuh. Imam Ahmad ni walaupun guru Imam Syafi'i, dia beri fatwa doa kunut tak payah baca. Tak apa, tak baca. Dia pun semayang subuh, tak ada kunut. Imam Syafi'i ikut. Walaupun Imam Syafi'i kata, perlu baca doa kunut. Dia ikut. Begitulah hebatnya ulama-ulama dulu. Dia tidak rio genah. Perkara yang hilap kecil-kecil. Sebab tu hebat dulu. Sekarang ni yang besar pun hilap, yang kecil pun hilap. Orang terbalik rakyat jelata. Bertempurlah ulama' dengan ulama', bertempurlah orang kaya dengan orang kaya, bertempurlah orang ilmuan dengan ilmuan. Yang dimaksa kita tak ada ilmu. Sebab yang kecil hilap, yang besar pun hilap. Tak sesat. Ulama' dulu yang besar tak hilap, yang hilap dia pun ikut. Ikut macam tu, ikut Imam Ahmad. Tak baca kunut. Tak ada gangho. Apalah Muhammad, murid lawan Tok Guru. Kan aku ajar, kena baca doa kunut. Dia aku jadi imam. Sombong gitu kan. Tapi Imam Syafi'i tak bawa. Sudah panggil sombong. Baik, Imam Ahmad. Kitabnya yang dipanggil Musnad. Musnad Ahmad mencatatkan 40,000 hadis. Dia pernah mengajar, kali mengajar tu muridnya sampai 20,000. Bila dia wafat aja, ramai orang Yahudi memeluk Islam. Orang Nasara Majusi memeluk Islam. Hebatnya Imam Ahmad. Dan dia telah mengambil, meriwayatkan 281 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Asal Imam Ahmad Imam Ahmad pernah dipenjara. Saya cerita lain kali. Semua empat mazhab ni semua kena penjara. Masuk Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Anas. Imam Ahmad mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id? Kita kena kenal ke tuan Saya cubalah kata-kata sikit. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Ubaidul Ansari. Dia ni sahabat Ansari. Daripada keturunan Arab Azraj. Di Madinah ni ada dua Arab. Azraj, Aus. Azraj Aus ni datang daripada Yaman. Bila Yaman ni lalu tsunami, orang-orang Arab Yaman bergerak merantau. Ada yang tinggal ke menetap di Mekah. Bila sampai ke Mekah tengok, ada burung-burung, banyak burung turun. Mereka kata ni dah ada air ni. Mereka singgahlah tempat burung tu. Bertemulah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Minta izin duduk. Mengambil manfaat air zam-zam. Ada yang pergi ke Madinah. Ini Haus dan Khazraj. Di Madinah ni ada ada tiga Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Quraiza, apa lagi satu tu? Nadir. Nadir, Quraiza, Qainuqa. Tiga Yahudi. Jadi Yahudi ni sangat tidak selesa tengok Hazrat dan Aus hidup guyup, Jawa kata guyup, intim, maju mentadbir Madinah. Jadi Yahudi ni tak senang hati, dia laga-lagakan. Yahudi perangai dia itulah. Nabi pun dibunuh, laga ni biasa, dia laga-laga Hazrat dan Aus beratus tahun bergaduh sampailah hadirnya Rasulullah. Jadi antara ahli Hazrat, Arab Hazrat yang menetap di Madinah atau kita panggil Ansar nama barunya, ialah Abu Sa'id Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al-Khudri, lahir 10 tahun sebelum hijrah, wafat 74 hijrah. Dia ingin menyertai perang Uhud, kecil lagi, Nabi kata, Abdullah, kau kecil lagi, kau duduk dengan mak. Oh, tengok Abdullah bin Sa'id, dengar jihad yang angkat dengan kakinya jinjit-jinjit supaya Rasulullah nampak dia dah boleh dipilih. Dia menyertai 12 siri ghazwah bersama Rasulullah. Dia ahli fiqh, ulama kalangan sahabat, ramai yang mengambil hadis daripada Abdullah bin Sa'id ini, termasuk Jabir, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tu guru Imam Hanafi, Ibnu Abbas ni dilantik bertugas di pejabat governor Baghdad. Lepas tu Imam Hanafi dapat bertemu dengan Ibnu Abbas dan berguru. Kemudian Ibnu Abbas bila bertara dia balik dan wafat di Taif. Berapa banyak hadis yang Abdullah bin Sa'id ni kuasai? Sebanyak 1170 hadis. Hebat, Rasulullah. Kita tak tambah hadis ni. Kita baca mana hadis lah, paling tidak kan. So hadis ni hari ni, Rasulullah ketika dia nak memulakan solat, apa Rasulullah buat? Rasulullah mengucapkan kalimah ayat yang mulia, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha wairuka. Sebelum melakukan solat, kita sebelum melakukan solat suruh usali, naik sikit kula auzubillah, naik sikit, kena naik lah, umur bertambah, ilmu kita bertambah, amal pun bertambah. So hari ni kita belajar Rasulullah sebelum semayang dia akan baca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakatmu wa tabarakat wa tabarakatmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha wairu wala ilaha wairuka. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Maha agung namamu, maha tinggi kemuliaanmu ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembahi dengan benar kecuali engkau. Hebat Rasulullah, subhanallah. Lepas tu Rasulullah sambung la ilaha illallah. Sebelum solat ni la ilaha illallah. Habis la ilaha illallah, Rasulullah sambung a'udzubillahi samil ani minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Rupanya sebelum solat ni kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, minasyaitanir rajim, min hamzihi, dari godaan, menggoda tengah semayang ni, Allahu Akbar, dan naik flight lah. Allahu Akbar, dan sampai mana? Allah yang kali. Nak usyuk, perfect ya tuan, Allahu Akbar. Saya tak jumpa lagi lah, saya lah. Daifnya solat. Sebab tak ikut Pakej Rasulullah tadi kita tak ikut. Rasulullah pun berlindung dengan Allah. Siapa Rasulullah, siapa kita? Allah. Kita ni barat pasir. Pasir yang paling halus. Berlindung dari tiupan. Tiupan bisikan. Godaan, tiupan dan hembusan. Syaitan ni sentiasa menghembus bisikan telinga ni. Kau tak akan ni kat hati. Hati, jantung, akal, telinga. Mata. Lalu bisik. Menggoda. Hadis lain daripada Abu Dawud. Ini saya masa pendek ni kita nak Abu Dawud ni kita cerita lain kali. Rasulullah bila nak mengerjakan solat, dia mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila Allahumma inni a'udzubika min syaitanir rajim min hamadi wa nafsihi tiga kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Ikut hadis ni lah. Dia tuliskan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira. Subhanallah bukrata wa asila, subhanallah bukrata wa asila, subhanallah bukrata wa asila. Allahumma inni a'udzubika minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafhihi wa nafsihi. Sebelum Nabi mengucapkan solat. Jadi nak cerita je tuan, a'udzubillah ni dalam kerja biasa, apapun aktiviti kita, sebelum solat, sebelum wuduk, sebelum makan, sebelum berjimak, sebelum bergerak, sebelum apa-apa aktiviti, mulakan a'udzubillah minasyaitanirrajim. Kalau sebagai pembidato, sebagai pemimpin, mulakan banyak-banyak a'udzubillah minasyaitanirrajim. Supaya cakap kita itu cakap hidayah Allah. Bukan nafsu syaitan bisikan iblis. Sekarang Allah dengar cakap macam kat Malaysia ni tak ada universiti lah. Mereka kalau dengar orang berucap macam nak bendera dah mula naik ni, cakap tu pun tak ada universiti. Macam zaman kita baru lepas berjajah. Allah hodohnya. Tu calon-calon hebat tu kata paling tidak rendah, paling rendah ni kelop. Cakap macam tak sekolah. Tidak mendidik, tidak memanggil manusia untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyokong amal ma'ruf nahi munkar. Tak ada. Semua nafsu, nafsu, nafsu. Syaitan itu. Kesian, kesian masyarakat. Beriyalah di sekolah mengajar jadi manusia baik, yang sempurna, yang segala-gala. Tapi dicanalah dengan perangai-perangai yang Allah, ya Allah, kesian, kesian. Habis bilik. Masyarakat tambah otak. Ibnu Mas'ud pula. Ini Ibnu Mas'ud. Seorang lagi periwayat hadis sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud ni kurus, kering, kaki dia tak ada betis. Betis ni tak berbuah, sebab tulang. Kalau sahabat-sahabat lain nampak si kurus, Nabi tegur. Dalam hatimu ni, dalam jantungmu ada jahiliah lagi. Sahabat minta maaf. Satu hari Abu Dzar jumpa dengan Bilal bin Rabah. Bilal Rabah kan gelap. Budak gelap. Nabi dengar, Abu Dzar, jantungmu jahiliah. Tobat, aku minta maaf ni. Bilal bin Rabah. Banyak mana jahilah dalam jantung kita. Oh, boleh senarai dan tak cukup buku. Buruknya jantung kita. Dengan manusia, membiknah, meredik, mana reke, mana hina. Hebat sangat kita. Masuk kubur tu. Baik, Ibn Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni termuat di dalam Sunan Ibn Majah. Jadi Ibn Majah lah ni. Dalam Sunan Ibn Daud pun ada. Sunan Tirmizi, An-Nasa'i. Apa hadisnya? Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzi wa nafsihi wa nafsihi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, gangguan godaan, setegodaan syaitan, tiupan dia, hembuskan dia. Syaitan ni hembus dia, belum berbisik tu hembus dia. Hai, runtuh iman kita. Dia tiup dia, dia hembus. Sebab dalam diri kita ni ada dua sifat, mahmudah mazmumah. Mahmudah ni sifat-sifat mulia yang boleh subur dengan motivasi dari Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Dia semangatlah untuk jadi orang hebat. Yang mazmumah ni tunggu syaitan saja. Syaitan hembus je. Naiklah, menggelojaklah dia sifat kesumat dia, asat dengki dia, riak takabur. Tamak halubur dia, meluap-luap. Datang ingatan Allah, astagfirullah. Gedalah mazmumah tadi, geda. Bila manusia beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bila auzubillahi minasyaitanirrajim, syaitan tak sempat nak tiup, terpiah dia. Tak sempat nak tiup, tak sempat nak ambil. Sifat-sifat mazmumah yang kita bawa kulu pilih. Sebab tu Nabi ajar sangat-sangat kepada kita supaya banyakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzubillah ni Nabi kata elok. Ni hadis riwayat oleh Ubay bin Ka'ab. Apa Nabi kata? Bacalah ketika ada kisah ni, kata Ubay bin Ka'ab. Dua orang lelaki bertengkar di hadapan Nabi. Hidung salah seorang dari keduanya mengembang. Orang mangan hidung kembang. Kembang kepih, kembang kepih kan. Ini geram saja. Kembang kepih. Selalu marah. Maka beliau, Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika ia mengucapkannya, nescaya akan hilang semua perasaan marah. Iaitu ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan jadikan a'udzubillahi ni zikir, macam kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak Allah, kita nak Allah. Tapi syaitan tarik kita, tarik kita. Sebab kita tak blok dia, kita tak bangga diri kita. Macam mana bangga? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nyah dulu syaitan, bakar dulu, humban dia dulu. Tapi dia datang beramai juga sampai kita wafat. Dia tetap datang dan menyerang kita dengan ganas, dengan haloba, dengan rakusnya, nak pastikan kita masuk neraka serupa dia. Oleh itu kita naklah banyak, banyakkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Boleh tuan, yang terakhir ni ya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, berkata ada dua orang lelaki saling cela mencela di hadapan dia, sedang kami duduk di hadapan Nabi. Salah seorang dari keduanya mencela yang lainnya dalam keadaan marah dan wajah sangat memerah. Maka Rasulullah berkata, inni la'alamu kalimatan law qala laza'ba anhu ma yajidu law qala a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sungguhnya aku mengetahui, hanya hadis samalah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Kita habiskanlah a'udzubillah tuan, sikit lagi. A'udzubillah ni tuan, dia, dalam kitab ni, kitab ini kata ni, manusia ni ada dua. Musuh manusia dua. Pertama manusia tu ni. Yang kedua jin, syaitan, iblis, puaka, jembalang, apa lagi. Kat TV banyak apa ni? Saka. Allah simpulkan dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dua mufassir. Apa kata dalam kitab ni? Allah memerintahkan kepada manusia agar membujuk syaitan. Membujuk syaitan dari jenis manusia. Kalau manusia tuan kita boleh pujuk. Pujuk, belai dia, belanja dia, jumpa dia, beri salam dia, muliakan dia, ikram dia, hargai dia. Saya itu ikut ceramah profesor, oh sedap di ceramah. Dia kata jumpa manusia ni ulang tiga. Tiga kali. Hal-hal kecantikan yang ada pada dirinya. Oh cantik baju. Seluar baru ke ni? Tiga. Kena sebut tiga. Segak hari ni, tiga. Kalau tanya khabar pun tiga. Apa khabar? Anak apa khabar? Isteri apa khabar? Tiga. Satu lagi saya tak ingat. Jadi, manusia ni akan tunduk. Akan mengedari. Kita tewaskan manusia dengan pujuk dia. Yang kedua, musuh yang kedua, oleh syaitan. Jin, iblis. Saka. Apa lagi? Hantu. Kungkup. Orang Melayu banyak istilah. Boleh buat tesis. Tajuknya jin. Dulu dapat. Beratur nama juga. Jadi, kitab ni kata, Ibn Kathir kata, jenis jin ini, hendaklah kita berlindung dengan Allah. Yang kita pujuk dia, kita jadi macam dia. Pujuk dia, kita out terus. Siang. Bapak. Ruan mata anak, suami jual isteri, ada juga isteri jual suami, ada juga isteri jadi mandor, suami jadi kuli, ada juga suami tak berguna, macam-macam. Sebab musuh yang tak nampak, syaitan. Ubatnya tuan-tuan, banyakkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim min hamadihi wa nafsihi wa nafsihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, serta dari godaannya, dari tiupannya, dari embusannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon pada Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terima amal kita yang tak seberapa ni, amalan khalis, amalan yang akan membela kita. Nanti kalau kita baca banyak-banyak hadis Rasulullah, kita jumpa tuan-tuan, amal kita ni akan beri syafaat kepada kita. Di dalam kubur, sedekah itu memberi syafaat kepada kita. Zakat, sedekah, hadiah, itu akan dinding kita. Bukan nanti nak getuh kita, duit ini akan menghalang. Sedekah ini akan menghalang. Zakat ini akan menghalang. Pukulan. Mungkin nanti. Dalam kubur tuan-tuan, tilawah Quran kita, Quran ini akan menerangi kubur. Seluas sejauh 70 hektar, seluas 360 darjah. Terang menerang. Jadi kita kena tingkatkan tilawah kita. Tilawah tuan-tuan, minta maaf saya selalu sebut, tak boleh kompromi tuan. Wajib. Wajib tuan. Wajib baca Quran. Wajib. Al-Baqarah, Ali Imran, dua surah ini besok jadi syafaat menolong kita menutup kepala kita daripada panas matahari tingginya sejengkal. Apa lagi kita nak cakap? Majlis kita mana? Rosan kita mana? Allah ya kari. Amalan kita ni besok tuan-tuan akan mengadap Allah. Bila Allah kata orang ni tak layak masuk syurga, amalan-amalan yang paling kecil-kecil ni berbaris jumpa Allah. Ya Allah ya Tuhan tu, memang dia buat dosa besar tadi, tapi dia pernah buat baik. Dia pernah buat baik. Dia pernah membuang batu dari jalan. Allah, buang batu di jalan masuk syurga. Dia pernah beri minum anjing. Allah ya Karim, minum anjing. Masuk syurga. Jadi amal, kena banyak amal. Apa pun tuan-tuan, amal kita ni seluas bumi dan langit. Terlalu banyak, tak tempat kita nak buat. Tapi tak boleh berhenti buat. pilihlah mana-mana kita mampu buat. Mastata'tum, buatlah keupayaan kamu. Allah kata, kerana dia akan menjadi syafaat. Sebab tu Nabi kata berselawat. Sebab selawat itu akan pimpin tangan kita, bersinar wajah kita. Rasulullah nampak ayat umati masuk. Antar masuk. Masuk ila jannah, masuk antar masuk. Terpancar selawat. Allah ya karim. Wuduk ni tuan-tuan, besok ni waktu kita berjalan yang memasak, dia akan dinding, mendinding bahan panas api neraka. Dia dinding. Wuduk jadi air condition. Sejuk kita berjalan yang memasak. So amal itu syafi'un, pembela. Banyakkan amal, umur kita tak banyak. Saya seru diri saya lah, diri saya, isteri saya yang ikut tu. Tuan-tuan sama-sama kita nak mengajar visi kita Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Jannah, InsyaAllah. Sebab tu Nabi ajar kita naklah selalu berdoa, hari-hari berdoa, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke syurga, masukkan kami ke syurga ya Allah, masukkan kami ke syurga ya Allah. Nabi kata ulang 3 kali. Nabi kata ulang 3 kali. Syurga pun jawab, ya Allah, masukkan fulan ke dalam syurga. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Api neraka pun jawab, ya Allah, jangan si fulan masuk dalam neraka. Ulang 3 kali. Nabi kata salasa marrah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وارتكت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم رابطتها وأدم مرجها وهنها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله يكرمك. Banyak doa.